menikahi wanita yang sudah hamil. Sebenarnya ketika ingin menikahi wanita yang sudah hamil di hubungan di luar nikah, ini ada syarat yang penting. Ada syarat penting yang harus dipenuhi oleh wanita tadi. Dia harus sudah bertobat dari perbuatannya. Ya. Kalau tidak, maka dia adalah wanita apa? Pezina. Tidak boleh. Tidak boleh dinikahi oleh yang tidak pezina. Dia harus sudah bertobat dari perbuatan tersebut. Ya. Harus sudah bertobat dari perbuatan tersebut. Baru kemudian apa? Dinikahkan itu pun yang benar. Wallahu ta'ala alam, setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Ya. Adapun kalau sudah terjadi, itu namanya nikah syubhat. Ya. Perlu diulang. Tapi nikah yang hubungan-hubungan yang dia lakukan selama itu, ya, selama nikah yang pertama yang itu adalah apa? Nikah yang syubhat, yang menurut sebagian ulama tidak sah, itu tidak dikatakan zina. Ya. Karena nikahnya namanya nikah syubhat. Tapi perlu diulang untuk lebih hati-hati. Kecuali wallahu alam bisawab, kecuali yang menikahkan meyakini bahwasanya apa, tidak harus disyaratkan kalau sudah apa, melahirkan. Karena ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan harus apa namanya, harus sesudah melahirkan. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan lebih benar insyaallah, setelah apa, melahirkan, bukan apa namanya sebelumnya. Tapi kalau terjadi seperti itu, ya ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak sah, bagi pendapat para ulama yang mengatakan nikahnya tidak disyaratkan kalau sudah apa, disyaratkan kalau sudah melahirkan, itu tetap dikatakan nikah yang syubhat, bukan dikatakan berzina. Bisa dipahami? Ini di sini ada dua pendapat. Mengatakan apa? Harus setelah melahirkan. Yang kedua, tidak mengapa meskipun dalam keadaan hamil. Tapi dengan sepakat syaratnya apa? Harus sudah bertobat. Ini yang pertama tidak diperselisihkan. Ini harus sudah bertobat. Kemudian setelah itu ada dua khilaf. Ada yang mengatakan harus setelah melahirkan. Ada yang belum apa? Tidak mengapa meskipun belum melahirkan. Dalam pandangan ulama yang mengatakan bahwa itu harus setelah melahirkan, harus setelah melahirkan, bukan berarti nikahnya perempuan tadi meskipun belum melahirkan, bukan berarti dikatakan apa, nikahnya berarti dia berzina, tidak. Meskipun dia mensyaratkan harus sudah melahirkan, tapi itu namanya nikah syubhat, karena ada pendapat yang memang membolehkan, sehingga dikatakan nikahnya nikah syubhat, sehingga ya anak-anaknya itu anak-anak yang lahir setelah itu adalah anaknya siapa? Anaknya suaminya. Iya. Kecuali anak yang pertama. Yang pertama bukan anaknya suaminya karena dia apa namanya berhubungan sebelum menikah. Namun anak-anak setelahnya itu anaknya suaminya meskipun dia waktu menikah dalam keadaan apa? Hamil. Karena nikahnya nikah syubhat. Nikahnya nikah syubhat. Yang semestinya setelah apa? Setelah hamil dia dinikahkan. Ya. Namun dia melakukannya sebelum sebelum melahir, harusnya setelah melahirkan. Namun dia melakukannya sebelum melahirkan dan di sana memang ada pendapat yang membolehkan sehingga ini dikatakan nikahnya nikah syubhat. Paham atau janggal? Ya, itu akibat daripada perzinaan. Akibat dari perzinaan tidak ada nasab, merusak nasab. Akibat dari perzinaan, kalau anaknya perempuan, siapa nanti awalnya walinya? Walinya, wallahu alam, mungkin wali hakim. Tapi wali hakim di sini lembaga yang berhak ya, bukan wali hakim itu artinya Pak Lurah, Pak RT, itu kan pemerintah, bukan. Wali hakim di sini harus dari KUA. Harus apa, lembaga yang memang berkenaan dengan masalah pernikahan. Tidak boleh wali hakim itu apa namanya asal-asalan. Ya. apa hukum asal menikah itu untuk satu istri dulu atau lebih berdasarkan lafaz ayat Al-Quran yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang belum menikah segera saja menikah. Wallahu a'lam. Apakah satu atau empat? Dan tidak bermudah-mudahan ketika apa? Ya misalnya kalau nanti kita jawab asalnya lebih dari satu kemudian mau bermudah-mudahan. Tidak, ini tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Harus dengan apa namanya? Dengan maksud-maksud yang syar'i, harus memperhatikan masalah hal madharat, tidak asal-asalan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.